Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji ulang melalui bedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi berkenaan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya dan tidak dirugikan. Penjelasan ini adalah bahwasannya kita dituntut dan diminta agar selalu waspada. Mewaspadai di mana satu hari nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari nanti mulut-mulut mereka akan ditutup, kaki berbicara, kemudian tangan-tangan mereka menjadikan saksi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bilalah kita korelasikan kedua ayat tersebut, maka himbauannya agar kita selalu berwaspada bahwasannya apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan kita di dunia ini. Ayat ini tidak terlepas daripada gambaran ayat-ayat sebelumnya, di mana yang pertama Allah Subhanahu wa taala menolak dengan bentuk muamalah ribawiyah. Kemudian seruan yang kedua, kita harus menghindari yang namanya riba. Ketiga, kita harus membantu orang. Dan yang ayat ini pencetusannya, apapun yang kita lakukan pasti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya bila dia melakukan kebaikan, baik itu berupa dengan bentuk sedekah yang diberikan. Maka dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Perdana Ustadz Hanafi Ismet yang pada kesempatan kali ini dapat menjabarkan dengan luas firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas ini. Kami silakan Ustadz Hanafi. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini Ustadz Safiar yang terhormat, bahwa jika kita mengajak pendengar untuk mengkaji tentang ayat ini tentunya semuanya harus takut ya, kembali kepada Allah itu bukan hal yang mudah ya. Dan memang mau tak mau harus kembali ya, harus memang gitu ya. sunnah kauniyah. Tetapi untuk kondisi kembalinya itu yang sekarang kita persiapkan. Mm-hmm. Apakah kondisi kita dalam kondisi bisyarah, mm-hmm, tenang, sampai damai, senyum, mm-hmm, atau kondisi kita ya musfirah, kondisi yang ketakutan, kondisi yang tegang dan tidak ada damai misalnya dalam jiwa dan ini kita. Nah, untuk kata-kata kembali kepada Allah ini juga Allah menggunakan kata-kata wattaqu. Bertakwalah kepada Allah. Peliharalah dirimu. Ya, karena satu saat kamu akan kembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafs. Kemudian disempurnakanlah balasan setiap jiwa maka sahabat apa yang dia usahakan. Wahum la yuzlamun. sedangkan dia tidak dizalimi sedikit pun. Nah, ini satu hal yang menarik Ustaz Sofyan, bahwa penyempurnaan ini diperuntukkan Allah kepada kita. Saya tidak dapat membayangkan kalau seandainya Allah membalas kebaikan manusia itu langsung dan saat itu, lain pada lain-lain tidak. Betul. Bahayanya kenapa? Ya kita juga ketika hari kiamat, apa persiapan kita? Betul. Apa persediaan kita? Nah, banyak orang yang sudah dijanjikan seperti ini, masyarakat-masyarakat yang kita lihat berindikasi jahiliyah, banyak sekali yang lupa, walaupun janjinya sudah baik. Konon lagi tak dijanjikan, tak terus tak tahu. Nah, maka sekali lagi kita menghimbau kepada pendengar, masyarakat, siapa saja kaum muslimin, ya ini kita jadikan sebagai momen di saat lebaran ini, di saat kita berhari fitrah suci. Nah, kita coba untuk mendorong diri kita. Mau kemana ini? Mau kemana ini kita? Mau kemana kembali kita? Jadi dalam Islam itu filsafat yang tak bisa dijawab oleh para ahli filsafat adalah dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Betul. Dalam Islam tuntas itu semua. Betul. Dari Allah, sedang di dunia, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau ada orang berharap, ya Allah, sempurnakanlah amalku dengan pahala yang baik, dan berikanlah dia itu pada hari kiamat. Ada yang bertanya kepada saya, itu disebutkah ikhlas? Jawabannya iya. Karena ikhlas itu menempatkan sesuatu pada porsi yang benar. Allah juga mengatakan seperti itu. Begitu balasannya. Kalau dia minta, tidak juga salah. Ah, ini cuma menarik ini Pak Safir, kalau kita mau lihat. Dan seharusnya ya, kita dan para pendengar harus punya wawasan yang cukup baik dan berpikir yang normal dan lurus untuk ayat ini. Baik sekali apa yang telah dipaparkan Ustaz Hanafi, memberikan wacana bagi kita untuk selalu waspada, karena ayat ini sebetulnya Ustaz selalu mengidentifikasi kepada kita waspada di mana saja kita berada. Betul, pesan Bang Nabi itu ada. Ya, waspadainlah. Kejahatan katanya kan tidak hanya berhenti, tidak hanya tergantung kepada niat orang yang mengerjakannya, tetapi juga kesempatan. Iya, betul. Maka waspadalah sampai tiga kali. Apa yang telah dikatakan Bang Nabi itu sebetulnya sudah terdapat di dalam Al-Qur'an sebelum, sejauhnya telah dijelaskan di dalam agama Islam. Takut itu kan waspada. Waspada, takutilah. Iya, takut. Kan tetapi yang di sini orang yang belum merujuknya, Ustaz. Ketika membahas turja'una fihi ila Allah, pada waktu kamu dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia ini mendengar peristiwa kembali kepada Allah, itu bukanlah kehendak manusia. Berarti sudah iradat, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang yang beramal baik, maka Allah akan kembalikannya dengan sebaik-baik tempat. Ini yang dijanjikan contoh dalam surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun ila 'anil khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Jadikanlah sabar salat itu penolong kamu, dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali orang khusyuk. Betul. Orang yang khusyuk itu apa? Melakukan kebaikan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka itu akan menemui Allah dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kan tetapi bahwasannya seorang mukmin yang kembali kepada Allah dengan penuh kebahagiaan karena dia ingin menerima kemenangan. Sedangkan orang mukmin di mana keadaan mereka itu yang dijelaskan pada Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin. Pada satu hari mereka didorong kepada neraka jahanam, tempat seburuk-buruk tempat. Nauzubillah. Jadi sudah jelas. Jadi kalau orang masih ada terimage dalam hatinya, nunggu tua ajalah aku bertobat. Wah, bahaya, bahaya. Nanti bahaya. Ajalah aku baru sholat, masih ada emah aku dan wah, sebagainya. Seras. Kan begitu. Rugi. Rugilah kita. Rugi luar biasa. Maka dalam keadaan fitrah kita ini, marilah kita perbaiki muamalah kita. Betul. Kita jauhilah namanya riba. Riba, betul. Apapun yang terjadi di dunia ini datangnya dari Allah. Berlaku di dunia karena Allah. Kembali kepada Allah. Apa yang telah Ustaz jabarkan tadi, semua filsafat enggak bisa memecahkan itu. Iya. Jual filsafat Islam, Ustaz. Iya. Yang jelas di sini yang harus kita garis bawahi, maka kitalah harus waspada, takut di mana saja berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah sama Allah, peliharalah dirimu di mana saja kamu berada. Ustaz, supaya menarik orang nih, Ustaz. Iya. Jangan terjerumus kita gitu. Iya, istilahnya iya. Kita watawasau bil haq, sama dengan memberikan tawasu memberikan nasihat yang baik di antara kita. Bagaimana sebenarnya agar kita itu selalu waspada gitu kan. Kalau Imam Al-Jurjani itu mengatakan Allah itu muraqab. Iya. Yang selalu memantau, memantau kita. Allah itu muhafiz. Allah itu selalu melihara kita. Dan jadi, itu harus dipahami. Harus dipahami konsep-konsep ini. Iya. Jadi selain dari ini ada enggak, Ustaz, yang mudah supaya umat Islam pada saat sekarang ini terketuk? Orang yang kaya jangan melibatkan dirinya kepada hal yang riba. Gunakan hartanya untuk kemaslahatan, kebaikan umat Islam. Jadi bagaimana terpanjang supaya kita? Jadi begini ya. Apalagi di era reformasi ini kita melihat bahwasanya semua sudah terbuka dan sudah cukup baik. Di sini ya tinggal lagi, tidak ada yang melarang kita untuk mengaji, tidak ada yang menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Betul. What next? Apa kemudian? Sejauh mana hati kita? Oh, gitu. Nah, walaupun disodorkan seorang malaikat di hadapan manusia, kalau dia tak mau beriman, tidak juga. Tak juga, ya. Tapi walaupun dia hanya mendengarkan ceramah tiap pagi di RRI, bila sudah imannya tumbuh, nilai-nilai Islamnya sudah terpatri, jihadnya kepada Allah sudah baik, dan dia berusaha untuk melakukan kebaikan demi kebaikan yang lebih banyak lagi, insyaAllah. Ya, tak perlu dia cari-cari hidayah. Dia cukup baca Quran. Masya Allah. Dia dengar buka RRI tiap pagi. Ada tak mesti Ustaz Hanafi, Ustaz Sofyan, banyak ustaz-ustaz yang lain. Yeah. Dia akan menerima itu dengan sebagai sebuah hidayah. Hidayah. Renungan. Renungan dia. Jadi Islam ini memberi makan manusia ini bukan hanya perut saja. Iya. Zahiriyah. Zahiriyah, batinnya juga diberi. Kenapa? Banyak kita kalau kita lihat orang-orang yang sehat, tapi ujung-ujungnya dia bunuh istrinya, dia bunuh anaknya, dia zalimi pembantunya. Yeah. Anda sehat? Ditanya polisi, pikiranmu waras. Kenapa Anda bunuh? Saya waktu itu tidak normal berpikir saya. Khilaf. Yeah, kenapa bisa khilaf? Padahal itu pekerjaan yang sangat berbahaya dan besar akibatnya. Kenapa? Ya, begitulah setan memperdaya manusia. Pada saat imannya lemah, maka syaitan menjadi ya pak tuan yang tuan, mengarahkan dan persis, iya betul persis. Mengarahkan apa yang menjadi tujuan syaitan pada dirinya. Innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Innahu ya'murukum. Dia hanya menyuruh kamu untuk berbuat keji dan munkar. Ya'idukumul faqra. Menjanjikan kefakiran dan kemiskinan. Seyogianya bagi kita ini, kita harus sadar gitu. Betul, mesti sadar gitu. Ya, walaupun pada Ramadan kemarin masih ada orang yang melakukan umat Islam itu puasanya bolong-bolong. Atau melakukan perzinahan di bulan. Atau melakukan Ramadan. Perzinahan. Itu PSK itu kan banyak kerja di bulan Ramadan. Seharusnya. Iya. Pada Syawal ini dia harus gitu kan mempunyai etikat baik. Apa yang harus kita lakukan untuk besok? Buat naik kan? Iya betul. Apa yang akan datang? Betul. Manusia, betul. Walaupun yang akan datang itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Nabi sendiri bersabda, "Lau alim tulghaib la akhtartu." Kalau aku tahu besok yang terjadi, aku dah milih sekarang. Betul. Oleh karenanya Islam itu memancing sama kita melalui ayat-ayat Quran. Contohnya ini, "Wattaku, takut, pelihara dirimu." Betul. Untuk apa? Menjauhkan diri kamu dari api neraka. Semua itu pasti Allah akan bangkitkan dan Allah akan kembalikan manusia kembalinya dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita dapat mengambil kesimpulan, apapun yang kita lakukan hendaknya lah kita berlandaskan dengan waspada diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat pada akhir-akhir ini apa yang dapat Ustaz dapat berikan motivasi ya, kepada kita? Kalau saya ini sangat berharap kepada masyarakat bahwa kedamaian itu kita yang menciptakannya. Oh, bukan rahmat itu bukan datang rahmat, dari Allah. Rahmat namanya enggak bisa. Rahmat di kampung kita, kedamaian di kampung kita, ya, kita yang menciptakannya. Iya, iya. Jangan tunggu Tuhan atau malaikat datang. Nah, Allah cuma ngasih konsep. Ya. Malaikat ngasih doa. Ya. Yang ngerjainnya siapa? Manusia. Manusia. Itu. Kalau manusia enggak mau, konsep sehebat apapun, doa semustajab apapun enggak juga. Ya, ya. Nah, jadi mari kita pada lebaran seperti ini, kita pastikan diri kita bahwasanya kita berada dalam jalur-jalur rahmat Allah. Masyaallah. Jauh amin. Dari yang mungkarat, dekat kepada yang ma'ruf, dan kita dorong kebaikan demi kebaikan agar Islam ini muncul sebagai sebuah alternatif bagi peradaban modern ini, menyejukkan, damai, dan tidak menyulitkan manusia. Baik. Para pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Kak Anda berada, dapat kita simpulkan pembahasan ayat Allah Subhanahu wa taala pada ayat 281. Maka selalulah kita waspada diri kita untuk menghindari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, kita ini datang dari Allah, kembali kepada Allah. Segala perbuatan di dunia kita pertanggungjawabkan. Rahmat itu datang apabila kita lakukan dengan memelihara jiwa kita untuk menuju kepada alam yang penuh cahaya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita setiap umat Islam dipanggil, ya ayyatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu di sisinya dengan penuh ketenangan. Itulah yang diharapkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami pribadi. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Muhammad Syafiyah, ditemani dengan Ustaz Hanafi Ismail, mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.